Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Pertemuan yang lalu kita sudah membaca tentang afat allati tamna'u taraddu atharid du'a. Ringkasnya min afat ad-du'a. Penyakit atau ringkasnya kegagalan doa. Kegagalan doa. Ini hal-hal yang menggagalkan, membuat doa itu gagal, tidak terkabul. Di antaranya di sini disebutkan ayasta'jila al-'abdu wa yastadhi'a al-ijabah. Hamba tersebut terburu-buru dan menganggap memandang lambat terkabul doanya. Nah, banyak rahasia, ada beberapa hikmah sebetulnya di dalam kalau kita katakan doanya gagal, artinya belum terkabul. Kita tidak melihat, belum melihat terwujudnya apa yang kita minta kepada Allah. Boleh jadi kita melihat sesuatu itu menurut kita itu kemaslahatan, padahal menurut hikmah Allah belum tentu itu sebagai sebuah kemaslahatan. Kalau disegerakan, maka boleh jadi justru ditundanya terkabul doa yang kita minta itu, justru di situ kebaikannya. Tidak sekarang diberikan oleh Allah, tapi nanti. Seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, mungkin Allah menyimpannya ya, untuk kita di akhirat, atau kita digantikan dengan yang lebih baik, atau kita diselamatkan, dijauhkan dari kejelekan. Sehingga ketika kita tidak melihat doa-doa tersebut yang kita minta sepertinya belum tercapai yang kita inginkan, kembalikan kepada muhasabatun nafs. Periksa. Boleh jadi terhalangnya doa tersebut karena ada dosa yang kita tidak jujur bertaubat darinya. Ada dosa yang menjadi penghalang, yang kita sudah nyatakan bertaubat, mungkin bertaubat, tapi belum terhitung jujur. Tidak nasoh, tidak murni taubat kita. Sehingga itu menjadi sebab, di antara sebab-sebab yang menghalangi doa. Maka juga yang harus juga yang diperhatikan juga. Nah, apa yang melatar belakangi kita meminta sesuatu tersebut yang ternyata kok belum terkabul? Apa yang melatari belakang? Nah, melatar belakanginya. Apa yang mendorong kita meminta itu yang ternyata sampai sekarang belum terkabul? Ya, nah ini penting. Bisa jadi ketika disegerakan terwujud apa yang kita minta, mungkin akan menambah, menjadi sebagai tambahan dosa, menambah dosa kita. Bisa jadi menambah dosa kita. Atau tidak menambah dosa, tapi menyebabkan kita tertinggal dari sebuah kedudukan dalam kebaikan. lolos kebaikan tersebut. Memang kita tidak jatuh dalam dosa, tapi lolos kebaikan itu dari kita. Nah, sehingga ketika kita melihat doa-doa kita tidak terkabul, mungkin itu sebuah kemaslahatan. Ya, mungkin itu lebih baik. Di samping itu juga, nah, yakni menambah kita menjalankan ibadah dari sisi yang lain. Apa itu? Sabar. Sabar. Ya, semakin kita sabar. Kalau orang sabar berarti apa? Dia tidak akan bosan untuk berdoa. Kalau dia sabar, dia tidak akan bosan berdoa dan tidak akan merasa kok belum terkabul. Mungkin dengan kita itu mungkin dengar ini yang sering anda sebutkan di sini, bukan karena putus asa, tapi melihat karena merasa terlalu banyak dosa sehingga mungkin ya subhanallah, apa yang seakan-akan yang kita ini mungkin dipinta tapi kok belum terlihat ya. Ya, dosa apa yang kita yang dilakukan yang belum kita bertobat? Itu maksudnya, bukan maksudnya istijal dalam artian putus asa, mendorong untuk putus asa dalam berdoa, tidak. Dan itu bukan sebagai bentuk keputusasaan. Ya. Tapi untuk kita, nah, memeriksa diri, dosa apa yang kita belum tobat dengan jujur sehingga menjadi penghalang kok belum terlihat terkabul. Nah, taib. Nah, itu yang kemarin kita lewat. Maka jangan terburu-buru. Tetap doakan kebaikan. Tetap doakan kebaikan buat apa? Yang paling sering, yang paling mudah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Allahumma barik li fima a'taitani, Allahumma barik li fima razaqtani. Lengkap itu. Ya, itu yang dilarang oleh Rasulullah, artinya anjuran kita sekaligus menjalankan apa, perintah Rasulullah atau peringatan dari Rasulullah, jangan kamu doakan kejelekan terhadap anak, harta, keluarga, kan gitu. Jangan, itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat rumah yang baik, istri yang salihah, anak yang baik, yang salih, ilmu yang bermanfaat, teman yang baik. Nah, banyak Rabbana, doa itu dapat mencakup semua. Dapat guru yang baik, dapat murid yang baik, dapat atasan yang baik, dapat tempat maisyah yang baik. Lengkap kan doa? Itu doa pamungkas, doa sabu jagat kata mereka. Semua kebaikan yang kita minta di situ. Rabbana atina fid dunya. Di dunia ini apa yang kita butuhkan di dunia ini? Beramal, punya teman, punya kawan, punya pemimpin, punya anak buah, pegawai, punya rumah, punya tetangga, punya murid, punya guru, insya Allah yang baik. Baca dalam sujud, ya, doa dalam sujud. Apalagi zaman-zaman syarat dengan fitnah yang qati'il lailil mudhlimah, yang fitnah itu seperti kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Tidak tahu-tahu. Dan sekarang ini istri karena ulang-ulang, saringan itu makin kecil. Saringan itu makin kecil. Ya, subhanallah. Nah, sangat-sangat halus. Sehingga yang betul-betul yang lolos dari saringan itu betul-betul orang yang nasallallahu alaihi ja'alana minhum, yang betul-betul berkualitas qidatan wa manhajan wa sulukan. Yang kita mungkin dengar ya, terakhir di belakang ini kita lihat orang-orang yang dahulu bersama kita, banyak perlu kita perhatikan kan doa-doa tersebut. Doakan kebaikan buat pemimpin, buat para penguasa, yang itu juga mungkin kembali kepada rakyat. Pemimpin di sini bukan hanya juga para pemimpin penguasa kepala pemerintahan, juga para ulama-nya, orang-orang alimnya, para duatnya, guru-guru kita. Dan anak tidak merasa jadi guru antum, Ustaz, tapi kebetulan duluan baca. Ya. Kebetulan lebih dahulu saya membaca daripada antum. Nah, rubba muballighin afqah. Ya muballighin, ya. Rubba muballighin lama huwa afqah minhu. Sering orang yang menyampaikan itu kepada justru orang yang lebih pintar, lebih faqih dari dia. Dan ini kenyataan. Baik, ini kita masuk ke bab yang baru atau fasal yang baru. Waktu-waktu ijabah. Manfaatkan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan dan ahwal, keadaan-keadaan yang madinah, yang merupakan diduga kuat di situ terkabulnya doa. Di sini sebutkan oleh beliau 6. Qala rahimahullah wa idza jamaa ma'ad du'ai. Ketika menyatu, bergabung bersama doa itu. Ini dari awal kita bicara masalah doa. Ya, doa yang dimaksud itu doa dua-duanya. Kedua jenis doa. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Doa di dalam Al-Quran dua itu. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Nah, la yu'innahu la yuhibbul mu'tadin. Udu'u qawqala rabbukum udu'uni astajib lakum. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah, doa masalah. Doa masalah jelas. Doa masalah itu kita minta, ya Allah, Allah marzukni, ya ghafur, ighfirli, ya tawwab, tub alayya. Itu doa masalah. Nah, doa ibadah, semua jenis ibadah. Di mana seorang da'i mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Mengharapkan pahala dan karena takut siksanya. Itu doa. Doa ibadah. Nah, ketika kalau dalam hal doa ibadah lebih-lebih, misalnya apa, dalam sholat, hadir hatinya, dalam ibadah puasa juga lebih-lebih, misalnya dalam masalah haji, umrah, juga dalam doa masalah, kita meminta masalah, talabul hajah. Ketika seorang itu menyatukan, menggabungkan antara doa masalah, hudur al-qalbi, dia gabungkan ke dalamnya kehadiran hatinya, wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi, menyatu secara total, dalam artian dia betul-betul larut dalam doanya, ya, betul-betul fokus dengan doanya, dia bernam betul-betul memahami apa yang dia ucapkan, yang dia pinta, kepada siapa dia pinta. Nah, wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub. Nah, ketika doa itu digabungkan, dia meminta dalam keadaan tadi seperti yang lalu, ya, bukan hanya hati, lisan juga ahwal, keadaan. Keadaannya apa? Tampakkan kepada Allah bahwa kita memang butuh kepada apa yang kita minta. Ini yang mungkin yang seringnya lolos. Kita sudah berusaha mengupayakan apa? Hati kita ikut hadir. Ya, sampai mungkin sebagian menangis. Tapi kadang-kadang tidak terwujud dalam artian menangis itu tidak seperti orang yang betul-betul sangat berharap sekali. Ya. Nah, qala wasadafa waqtan. Nah, ketika doa itu dalam keadaan seperti ini, nah, gambarannya yang seperti disebutkan oleh beliau, yaitu rajulun fil bahri ala khashabah. Nah, itu yang diantara keadaan. Ya, betul-betul orang itu sudah pasrah sudah. Nah, kalau ada ikan hiu mati sudah. Iya kan? tapi betul-betul dia pasrah kepada Allah, betul berdoa. Nah, wasadafa waqtan min awqatil ijabati sitta, ya, waqtan min awqatil ijabati sitta, dan ketika bertepatan, apabila doa itu sudah dihadirkan hatinya, lisannya, keadaannya pun memang memelas, memang sangat membutuhkan apa yang dia minta kepada Allah, baik itu urusan dunia maupun akhirat, terkait dengan dirinya, dakwah, dengan keluarganya, hartanya, ataupun yang lainnya, negerinya. Nah, bertepatan pula dengan salah satu di antara waktu-waktu ijabah yang enam. Waktu ijabah itu ada wahiyah sulutul lail akhir, sulutul akhir minal lail. Nah, wabil asharihum yastaghfirun, seperti dalam hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, turun Rabb kita ke langit dunia, hina yabqa thulutsul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Wa qala may yad'uni fa astajib lah, siapa yang berdoa kepadaku kata Allah, pasti aku kabulkan. Kan manfaat sepertiga akhir malam. Nah, ini manfaatkan waktu. Kapan seperti akhir malam? Hitung-hitung sendiri. Ya, masing-masing tempat belahan dunia ini beda, beda-beda. Mungkin kita jam 2 ke atas, ya, jam 2 ke atas sampai subuh itu sudah sepertiga. Ya, di tengah-tengah mungkin atau sebelum itu jam-jam setengah 2. Nah, itu sudah sepertiga. Manfaatkan waktu yang sangat hening di saat-saat orang-orang itu sudah mulai narik lagi selimutnya. Mereka tatajafa junubuhum manil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Khauf, dalam keadaan takut ditolak doanya, tidak dikabulkan. Nah, kebiasakan. Ada salah satu jantaran dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, anak lupa dari Ubadah bin Shamit atau Muawiyah, yang menyebutkan kalau orang itu tersentak gelisah malamnya, dah langsung sadar kan, dia bertasbih muji Allah, dikir la ilaha illallah dahula syarikalah dan seterusnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, yustajab, minta ampun dia. Kalau dia bangun berdiri kemudian sholat, berwudu dia kemudian sholat, kubidat sholatuhu. Tapi alangkah sulitnya kita ketika kalau terbangun itu, nah, ya, kalau tidak narik lagi, biasanya ngapain? Sering lupa zikir ini ya. Nah, padahal, nah, coba dilatih. Mudah itu juga bisa dilatih. Nah, bisa dilatih. Biasakan sebelum tidur zikir, ya, dalam keadaan berwudu dan punya tekad minta kepada Allah. Doa-doa semua mau tidur itu dia apa? Baca semua. Nah, seperti digambarkan oleh mereka para ulama ahli hikmah. Kita saja manusia, kalau berulang-ulang kita ketuk pintu orang, kita minta, mau pengin minta sesuatu pada orang itu. Kira-kira suatu saat dibuka kan? Ya, dibuka oleh dia. Mungkin walaupun dia memberinya dengan dalam keadaan jengkel marah, tapi tetap dia akan memberi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Pasti. Tepat, pasti. Dan Allah hayyun karim. Yastahi an yara 'abdahu yad'u yamuddu yadayhi fis sama' wa yarji'u sifran. Wa yardu 'alayhi sifran aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Malu Allah melihat kalau hambanya menadahkan dua tangannya kemudian turun dalam keadaan hampa. Kita enggak lihat bentuk wujud yang kita minta, tapi nah, kalau dunia itu tidak cocok buat kita, Allah gantikan dengan yang lain atau Allah simpan di akhirat. Ya. Yang pertama, itu dalil-dalilnya. Surat As-Sajdah. Nah, surat Dariyatnya juga. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah inda Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'i ad-dunya wa indal adzan itu Abdullah bin Amr bin As, jangan lupa. Wa indal adzan, indal adzan, ketika di masjid lain kita dengar adzan, doa. Nah, wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Makanya dikatakan para ulama kita, masyayikh kita, hifdzahullah, yang afdal itu bukan kita baca Quran, zikir yang lain, doa. Itu lebih afdal. Makanya saya bilang, ada doa, yakni amalan-amalan tertentu yang pada kondisi tertentu itu dia itu mafdul. Ya, sebetulnya mafdul, tapi ketika dalam kondisi tertentu dia terangkat menjadi sesuatu yang afdal. Baca Al-Quran itu afdal zikr, iya kan? Tapi enggak boleh dibaca sujud dan rukuk. Jadi kalau antum memang niat-niat doa, antum baca di dalam Al-Quran ada Rabbi zid wa qul Rabbi zidni ilma, baca Rabbi zidni ilma, niatnya doa. Rabbi syrah li sadri, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa. Bukan dalam rukuk ya, dalam sujud. Nah, disebutkan oleh beliau itu termasuk ahwal. Ahwal yang itu tempat-tempat yang terduga besar terkabulnya doa. Karena Rasulullah menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru fihi ad-du'a. Perbanyak doa di dalam sujud. Perbanyak doa. Wa bainal adzan al-iqamah, antara adzan dan iqamah. Subhanallah. Dia masuk masjid dalam keadaan sudah berwudu dari rumahnya, salat tahiyatul masjid. Kemudian dia menunggu salat. Nah, dzalikumur ribat, dzalikumur ribat. Malaikat pun mendoakan dia, Allahumma shalli alaihi wa Allahumma fir lahu Allahumma rahamhu. Malam yuhdis. Malaikat pun mendoakan semoga Allah merahmati dia, Allah mengampuni dia selama dia tidak berhadas. Yang ketiga, wa adbarus salawatil maktubat. Adbarus salawat al maktubat. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Adbarus salawatil maktubat, ada yang mengatakan ba'das salam, ini jumhur. Jumhur mengatakan ba'das salam berdalil dengan nah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, itu dalilnya mereka jumhur. Itu yang singkat anak ya. Kalau yang ini sebagian lagi milih adbarus yani as-salawat di sini adalah qoblas salam. Qoblas salam Syekhul Islam qoblas salam merajihkan itu, milih itu. Coba nanti dicarikan juga. Seingat ana, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaimin memilih itu juga. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaimin memilih juga sebelum salam. Kalau keliru di benar di lur dianukan dikasih tahu. Kemudian yang ke 5, wa inda su'udil imam yaumal jum'ah alal mimbar hatta tuqda salatu min dalikal yaum. Ketika imam naik mimbar hari Jumat sampai selesai salat Jumat, itu satu. Wa akhiru sa'atin ba'dal asr, dan akhir saat setelah asar. Ada yang mengatakan qubail ghurubis syams, menjelang terbenamnya matahari. Yang jelas antara itu. Nah, waktu yang lain ya, yang tidak disebutkan di sini, termasuk di dalamnya Lailatul Qadar. Termasuk doa di situ dikabulkan Lailatul Qadar. Ini karena mungkin jarang-jarang ya, tapi itu mungkin masuk juga. Lailatul Qadar fi thulutsul lail akhir, nah itu juga luar biasa. Kemudian yaumal iwanam asyiyata arafah. hari Arafah. Doa dikabulkan. Ketika perang berkecamuk. Ketika perang berkecamuk, beradu, tembak-menembak, duel, ya. Itu doa terkabul. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kemudian ketika ucapan imam, yang sebagian mengatakan qaulul imam waladdallin. Ikuti bacaan imamnya atau dengarkan doa. Apalagi ketika sama aminnya dengan imam malaikat. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Kalau sama aminnya dengan amin malaikat, bertepatan dengan amin malaikat. Di sini mahal khilaf juga di kalangan ulama. Kemarin Syekh Ali Hudzaifi Syarafi Al-Yamani salat di belakangnya, beliau menegur, kenapa kok kifan-kifan kita Indonesia ketika sidohorat balin kok diam, tidak langsung amin. Imam Nawawi berpendapat seperti itu, yang langsung. Nah di samping Ustaz, anda nyelotok gimana dengan hadis Bilal yang minta kepada Rasulullah, kalau itu hadis itu sahih, la tasbiquni bil imam bil amin bil ta'min. Apa maksudnya hadis Bilal itu, pernyataan Bilal? Apakah mengikuti Rasulullah atau mendahului? Cuma enggak dijawab, disampaikan ke Syekh. Nah, tapi dalam sebagian orang, sebagian ulama mengatakan ya ini setelah pendapat Imam Nawawi itu waladdallin, kata imam, makmum begitu berhenti langsung amin. Nah, tapi sebagian lagi mengatakan barengan dengan imam. Waladdallin, imam mengatakan amin, amin berikut. Cuma yang satunya anda belum dapatkan terangannya, kecuali kalau ini dari hadis itu yang anak pun lupa. Kalau dari disebutkan imam dari oleh Syekh Imam Nawawi menyebutkan seperti itu. Waladdallin, kata imam, begitu berhenti, amin. Baik. Kemudian inda syurbiz zamzam. Nah, ketika minum zamzam. Cuma di sini juga jadi pertanyaan, apakah ketika minum zam-zam ini di Mekah atau zam-zam yang sudah keluar dari Mekah? Wallah alam. Kalau disebutkan dalam hadis, mau zam-zam liman syuribalah. Untuk apa dia? Liman syuribalah. Untuk apa dia diminum? Kalau memang orang itu lapar, minum air zam-zam kenyang. Untuk obat, ya dia sakit jadi obat. Itu. Lima syuribalah. Tapi memang lebih mungkin lebih lagi barakahnya yang diberikan oleh Allah ketika di Mekah, dekat Ka'bah itu sendiri. Pernah disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani kagum dengan Imam Az-Zahabi dalam hal istiqra tam. Ya, Imam Az-Zahabi punya kelebihan kemampuan riset studi pustaka yang betul-betul menyeluruh. Nah, istiqra utam. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin seperti itu, doa kepada Allah sambil minum zam-zam. Ya, dikabulkan oleh Allah. Termasuk orang-orang yang punya kemampuan istiqra utam, artinya membaca riset studi pustakanya luar biasa. Nah, salah satu buktinya Fathul Bari. Kemudian inda siyahiddiq, ketika dengar kokok ayam. Karena dia melihat malaikat. Dalam riwayat disebutkan dalam Sunan Abu Dawud atau Sunan Abu Dawud, lihat di Kisah Muslim, Salallahu al-fadl. Ya, mintalah kepada Allah al-fadl, keutamaan. Ketika mendengar pokok ayam. Kemudian sekarang ini. Apa sekarang ini? Di majelis dikir. Majelis dikir. Nah, tadi sudah sujud, ya, dalam sujud, dalam sujud. Kemudian inda tilawatil Quran, la siyama fi khatmihi, inda khatmihi, ketika membaca Al-Quran. Kalau dia betul-betul membaca Al-Quran lagi dengan tadabur, bersih, itu malaikat kan ikut dengar. Seperti yang terjadi pada Husayn bin Hudair, berdoa lewat ayat rahmat, minta kepada Allah rahmat. Lewat ayat azab, berlindung kepada Allah dari azab. Itu maksudnya. Yang darahnya bisa dilakukan demikian. Wa indal matar, ketika hujan turun deras. Ketika hujan, hujan turun, banyak-banyak doa, betul-betul doa. Ini yang seingat anak yang ada dalilnya, ya, yang ada dalilnya. Yang lain-lainnya ada yang anak belum dapat. Seperti disebutkan di sini, zawal, inda zawal yaumul arbi'a, yaumul arbi'a, ketika matahari sudah condong ke barat. Tapi yang penting disebut pada hari Rabu. Apa istimewanya? Nah, anda belum dapat, belum tahu. Kalau mau ditulis, fadl. Kalau tidak ditulis juga tidak masalah. Nah, baik. Itu yang pertama, waktu ijabah. Itu sangat-sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan. Ya, sangat-sangat besar waktunya itu dikabulkan doa itu. Wa sadafa khusu'an fil qalbi, bertepatan dengan rasa tunduk di dalam hati. Jadi tidak hanya hadir, betul-betul dia merasa rendah, merasa tunduk pasrah kepada Allah. Wa inkisaran baina yaday rabb wa dhullan lahu, ini tiga-tiganya. Yakin dia berada di hadapan Allah. Kemudian betul-betul dia hancur di hadapan Allah, luruh. Bayangkan tadi gambarannya seperti orang yang di terapung-apung sendirian di laut. Nah, itu sebagai bentuk inkisar, ya, dan khusyuk. Nah, pasrah. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Nah, wadullan lahu wa tadarruan wa riqqatan. Maknanya bersama. Nah, dia merendahkan diri, menghinakan diri, dan riqqah. Lemas hatinya. Ya, betul-betul sangat memelas sudah. Ini adab-adab batin, ya. Ini adab-adab batin. Wastaqbalad da'il qiblata, ini salah satu di adab yang zahir. Adab zahir, menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, wa kana ala taharah, bersuci. Wa rafa'a yadayhi ila Allah. Rafa'a yadayhi ila Allah. Walaupun ini tidak wajib, tapi ini termasuk adab-adab yang dibiasakan oleh mereka, para anbiya war rusul, dalam berdoa. Bagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah pada hadis yang lalu. Tsumma dzakara rajulan yamuddu yutilus safar as'ata aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya kan? Nah, dalam hadis itu mengangkat dua tangannya. Wa bada bihamdillahi wa sana'i alaihi. Mulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Sebut-sebut pujian. Dengan apa? Sebut nama-nama Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Sebut nanti. Kemudian tsumma sanna, dilanjutkan yang kedua dengan shalawat. Bissalati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin abdihi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini ada khilaf, ada apa namanya beberapa pendapat ulama tentang ini. Ada yang mengatakan di awal seperti di sini, ya, yang kedua. Dalam riwayat juga disebutkan boleh di tengah. Ada juga yang menyebutkan boleh di akhir. Ada yang mengatakan di awal dan di akhir. Nah, pilih, ya. Semuanya boleh, tapi yang jelas harus dia. Nah, di antara adab, karena disebutkan dalam riwayat salah seorang ada orang yang berdoa tapi dia tidak salawat, ini istijal orang ini. Nah, istijalnya bukan tadi menganggap lambat doanya terkabul, tapi terburu-buru minta, enggak ada memuji Allah. Nah, summa yang ketiga berikutnya, qaddama baina yaday hajatihi taubah wal istighfar. Nah, ini yang paling penting, ya. Apa hajat keperluan dia? Dahulukan dengan banyak-banyak taubat dan banyak-banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Pengin rezeki, banyak istighfar. Pengin banyak anak, banyak istighfar. Nah. Ya. Anaknya jadi baik, istighfar. Penguasanya, pemimpinnya jadi baik, banyak-banyak taubat dan istighfar kaum muslimin seluruhnya. Nah, dai-dainya ingin jadi baik, banyak-banyak taubat salafiyin, ahlu sunnah, taubat dan istighfar dengan taubatan nasuha. Perbanyak taubat, koreksi, kita dapatkan mungkin pengajar ataupun mungkin ustaz yang seperti itu misalnya. Nah, ya, subhanallah, kita yang bikin yang salah juga. Istighfar kepada Allah, banyak-banyak doa. Nah, ustaz itu juga manusia. Ya, yang dikatakan oleh Allah wadhu man jahula. Para anbiya saja mereka masih mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi. Ya, orang paling utama diajarkan pula oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Apalagi kita. Nah, banyak-banyak taubat mungkin kita dapatkan, bahkan mungkin sesama kita, ya, timbul kerenggangan, timbul pertentangan, permusuhan, dosa masing-masing kita. Salah saya apa nih? Kamu manusia atau bukan? Kita manusia atau bukan? Selama masih mengaku manusia, ya, akuilah bahwa kita berdosa. Hubungan suami istri, hubungan dengan anak, orang tua, saudara dengan adik dengan kakaknya, tetangga dengan tetangganya, guru dengan muridnya, bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan, kita dengan penguasa, penguasa dengan kita, pemerintah, mungkin karena dosa-dosa kita. Makanya sering dinasihatkan oleh ulama Ahlussunnah terkait dengan hubungan dengan penguasa. Nah, kalaupun mereka misalnya zalim, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah menjaga penguasa memimpin kita dan memberikan taufik kepada mereka untuk di jalan Allah kaum muslimin. Nah, ya. Subhanallah, mereka ini suruh diajarkan kita, sallallahu haqqakum. Minta kepada Allah hak kamu. Addu alaina. Addu lahum haqqahum. Nah, ya, tunaikan kepada untuk mereka. Atau addu ilaihim haqqahum. Tunaikan kepada mereka hak-hak mereka yang menjadi kewajiban kita untuk mereka, terhadap mereka. Urusan nah, hak kita jangan merecoki pemerintah. Ya, jangan merecoki, mengganggu pemerintah. Udah pusing mereka ngurus rakyatnya 200-an juta ini. Ya. Bayangkan 200 juta, 200 kepala masing-masing beda. Nah, mereka berapa yang misalnya dalam pemerintahan? 1000 orang. Ya, bayangkan yang dihadapi berapa. Nah, ini doakan mereka supaya mendapatkan kebaikan. Allah bimbing ya untuk memperhatikan rakyatnya, menjaga alamnya ini. Nah, artinya menjalankan tugas yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Berat yang mereka pikul. Nah, urusan kamu, hak kamu enggak dapat, minta kepada Allah. Mereka belum lagi, alhamdulillah kita enggak dapatkan yang diberitakan oleh Rasulullah, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Belum dipungkuk, belum dipukul punggung kita, dirampas harta kita, enggak ada. Nah, ya. Qala. Nah, dahulukan dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Taubat dengan taubatan nasuha. Nah, taubat dengan taubatan nasuha. Thumma dakhala 'ala Allah wa 'alaha 'alaihi, baru mulai minta. Baru mulai minta. Kalau mungkin yang paling dekat ya, setelah memuji Allah, salawat. Antum hafal sayyidul istighfar? Hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana rabb wa ana 'abduk wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika terus. Doa-doa permintaan ampun yang dibaca oleh para anbiya dalam taubat dan permohonan ampun istighfar mereka. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Nuh, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilmu illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Doa Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Banyak kan? Nah. Dan doa yang lainnya, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Ayat terakhir surah Al-Imran. Dan yang lainnya. Banyak-banyak istighfar dalam sujud, dalam salat. Summa dakhala 'alam Allahum wa alaha 'alaihi fil mas'alah. Kemudian baru masuk pada Allah, minta. Artinya tunjuk hajat kita. Panggil Allah dengan tawasul, dengan menyebut nama-namanya. Nah, ya hayu ya qayyum. Baik. Tamallaqahu. Nah, ya, alaha 'alaihi fil mas'alah wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Tamallaqahu. Kalau kita, kalau secara bahasa, tamallaqahu ini kita dengan kita merayu. Ya, merayu. Bagaimana supaya nah keluar? Memelas. Nah, kalau kita dengan Allah bukan merayu, gimana dan apa namanya? Bahasanya itulah. Paham ya? Nah, tamalluq kepada Allah, memelas, mengibah. Nah, merengek. Dan memanggil Allah, berdoa kepada Allah, raghbah, dengan penuh harap dan rasa takut. Nah, itu adab. Nah, jangan doa Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbiyan. Kakinya goyang, kepala goyang, goyang. Ya. Nah. Enggak nampak. Ya, walaupun tahu itu ucapannya masya Allah. Nah, tapi belum tentu sinkron hatinya dengan sejalan dengan lisannya. Itu kalau di masjid biasanya mereka gitu. Tapi coba kalau di kuburan. Nah, apalagi kuburan habaibnya. Nangis-nangis mereka doa. Kemudian ada berikutnya, tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Tawassul kepada Allah dengan namanya. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith fala takilni ila nafsi tarfat ain. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Lengkapnya. Nah. Ya sami' ya basir. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Inna rabbi la sami'ud du'a. Puji Allah. Waqaddama baina yadai du'aihi sadaqah. Yani sebelum dia berdoa, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Fa inna hadzal du'a la yakadu yurad abadan. Hampir-hampir tidak ditolak. Hampir-hampir tidak ditolak. Artinya mungkin ditolak kalau ada sebab lain yang menghalangi untuk diterima. Doa yang memutuskan silaturahmi, doa yang tidak pantas, ya. Nah, apalagi misalnya mungkin dia makan barang yang haram, ya. Atau ada syahna. Nah, hati-hati. Syahna dendam antara satu sama yang lain. Ya. Wala siyama in sadafa al-ad'iyyah allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madinatul ijabah, apalagi kalau bertepatan dengan dia menyebutkan doa-doa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa yang sangat besar terkabul, mungkin terkabulnya. Au annaha mutadamminatun lil ismil a'zam, atau doa tersebut yakni terkandung di dalamnya ismullahil a'zam. Nah, kalau dahulu mereka orang-orang dahulu tahu nama-nama Allah itu al-ismullahil a'zam, seperti diceritakan dalam kisah Ashabul Ukhdud, atau yang dia mengatakan kisah Nabi Daniel itu, hulam yang membunuh raja yang kafir ini tadi, ya, dia diproyeksikan untuk jadi ahli sihir yang hebat. Nah, tapi ketika dipaksa untuk belajar sihir, lewat di dekat biara seorang rahib pendeta. Dari sana mampir sebentar, terus ke tukang sihir. Kok lebih bagus ini? Nah, akhirnya diuji oleh Allah, ya. Ketahuan rahibnya dibunuh. Kemudian dia sebelum itu sempat minta sama rahibnya, ajarin saya ismullahil a'zam. Enggak boleh, kamu kayaknya belum cukup umur, belum cukup kemampuanmu. Akhirnya hulam ini ambil sendiri, coba sendiri. Nama-nama Allah yang dia hafal, yang dapatkan dari rahib tadi, ditulis, dilemparkan ke dalam api. Ternyata ada yang tidak terbakar. Diambil, ini dia, ismullahil a'zam. Apa enggak tahu? Ada yang menyebutkan al-hayyul qayyum. Ya, ada yang menyebutkan itu. Nah, kemudian dia dibalik ke rahib tadi menyebutkan, saya sudah tahu ismullahil a'zam. Ini. Dari mana kamu tahu? Kok bisa? Iya, memang itu. Nah, ini saya lakukan seperti ini. Sampai akhirnya kemudian dia berhasil memusnahkan binatang yang mengganggu penduduk, ya, dengan melemparnya dengan batu dan seterusnya, sampai kemudian dia ditembak oleh raja itu dengan panah. Kamu bisa membunuh saya kalau dengan menyebut, ambil panah dari tempat saya punya di kantung panah, nanti kamu tembak dengan menyebut bismillahirrabbilghulam. Nah, ditembakkan panah sambil membaca bismillahirrabbilghulam, kena, nancap. Nah, setelah itu penduduk negeri itu beriman. Nah, ala kulli hal itu. Ini sebut nama-nama Allah, ya, ismullahil a'zam. Ya Allahumma, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya. Nanti disebutkan oleh beliau di sini beberapa di antaranya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Baik, waktu-waktu ini supaya dijaga. Ya. Lebih penting lagi, hilangkan penghalang-penghalangnya. Ya. Menghilangkan penghalang-penghalangnya itu lebih penting, ya. Syarat-syarat itu, yang lain itu akan dan nanti akan terbawa, ya. Kesungguhan hati. Jadi yang penghalang-penghalang ini, ya, dia menjadi penghalang yang bukan hanya dalam hal doa itu tidak terkabul, tapi juga ke dalam hati, menyebabkan hati itu tidak fokus, tidak jam'iyah. Ya, bil kuliah, tidak hadir, tidak bisa khusyuk, tidak bisa tadarru. Itu kalau sudah hati itu dikotori dengan maksiat. Nah, maka dihilangkan penghalang-penghalangnya, maksiatnya, makan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan yang lain-lainnya. Nah, itu dihilangkan, bersihkan sebersih-bersihnya. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Nah, termasuk yang perlu diperhatikan yang kemarin, pembahasan yang kemarin, ya, ini apa? Jangan yastajil. Ya, jangan yastajil. Kalau melihat belum, sepertinya belum terlihat terkabul, periksa ya, diri kita ya. Nah, husnudzon kepada Allah bahwa mungkin Allah senang. Karena dalam riwayat sebagian melemahkan ya, setiap kalau ada orang berdoa itu Nabi kan diceritakan bahwa Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, penuhi permintaannya. Aku tidak suka mendengar suaranya." Disebutkan seperti itu dalam riwayat. Nah, ya. Nah, yang satunya ada doa ya, "Subhanallah, jangan berikan apa yang dia minta. Kenapa? Aku senang mendengar rintihannya," kata Allah. Nah, ini. Kalau itu taruhlah misalnya dari segi sanad ya. Nah, bermasalah misalnya. Tapi dari segi mana mungkin bisa kita berterima? Artinya barangkali kita kalau kita husnudzon kepada Allah, mungkin Allah masih senang kita meratap mendengar kita dan berdoa. Nah, lihat bagaimana Nabi Zakaria ya. Idnada rabbahu nida'an khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Belum pernah aku merasa kecewa celaka dengan berdoa kepada-Mu ya Allah. Enggak putus asa. Wa aslahna lahu zawjah. Ya. Nah, Allah kabulkan doa beliau di akhir-akhir usia senja beliau dalam keadaan umur beliau sudah 80 tahun lebih, baru punya seorang anak, Yahya bin Zakaria. Nah, itu tadi. Yang tadi sudah disebutkan oleh beliau di sini, qaddama baina yaday hajatihi taubah, tsumma dakhala Allah, kemudian qaddama baina yaday du'aihi shadaqah, itu termasuk di antara ini mungkin bisa disimpulkan dalam ayat Allah tadi. Ya, kenapa para anbiya itu dikabulkan oleh Allah doa mereka? Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kanu lana khashi'in. Dan mereka senantiasa terbiasa khashi' kepada kami. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin sudah disampaikan juga sebagian oleh beliau, fidhallah sadaqif, dari riwayat dari hadis Ibnu Abbas. Nah, penggalannya apa? Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifkah fisiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita masih semangat, dalam keadaan kita longgar, punya kesempatan. Kenalkan kepada Allah dalam ketaatan. Allah melihat kita dalam keadaan taat. Entah itu mungkin kita mudzakkar buku pelajaran kita, atau mungkin kita sedang nasihati, bermain-main dengan memasukkan rasa bahagia dan senang kepada istri dan anak misalnya itu ya, kepada keluarga. Nah ya, dapat pahala. Nah, ini yang kita nah baik. Nah, banyak-banyak kebaikan buat. Mudah-mudahan Allah memberikan, mengabulkan doa kita. Dan termasuk di antara doa-doa yang juga mustajab, yang perlu, doa orang yang berpuasa ya, mungkin doa musafir, doa orang tua untuk anaknya. Dan hati-hati dengan doa orang yang terzalimi ya, walaupun dia fajir. Ya, dalam walaupun dia fajir, kalau dia terzalimi akan Allah kabulkan. Ya, naam. Ya, fujuruhu, naam, ala nafsi. Kejahatan dia itu tanggungan dia. Tapi doa dia dengan Allah tidak akan terhijabi. Hati-hati. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Juga terkabul doa yang terkabul itu doa li akhi ya, doa lil akh an dhahril ghaib, doa kebaikan untuk saudara tanpa setahu dia. Setiap kali dia berdoa, ala ra'sihi malak, malaikat mengatakan amin walaka bimithli, amin walaka bimithli. Nah, banyak sering-sering kita doakan orang lain, tidak tahu kita saudara kita. Nah, kata rubbal akh atau rubba akhin lam talidhu ummuk, seringnya boleh jadi saudara itu, yang namanya saudara itu tidak dilahirkan oleh ibu kita, ya, bukan dari rahim ibu kita, tapi dari orang jauh. Nah, itu yang kita sering juga sering nyatakan, mencari uang mudah, cari harta itu mudah, cari teman yang betul-betul teman sejati, sahabat itu sangat-sangat sulit. Bahkan Allah mengingatkan pula Rasulnya, ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walaupun engkau wahai Nabi SAW membuat membelanjakan semua harta di muka bumi untuk menyatukan sahabat, tidak akan. Allah yang menyatukan hati-hati. Nah, kita berusaha. Makanya, ya. Nah, kalau dia, nah, ya al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti sepasukan tentara. Tidak ta'arafat ta'allafat. Kalau di mereka saling kenal, itu akur. Makanya kata orang jamaah Arab-Arab ini apa? Manjalis janis. Orang itu duduk gabung itu dengan yang sejenis. Nah, tipe model dia, nah, seperti dalam hadis, almar'u ma'adini khalili. Orang itu dinilai berdasarkan apa? Din khalilnya. Oh, dengan siapa si fulan bergaul? Oh, fulan sudah. Oh, dengan si fulan, masyaallah. Yang dilihat temannya. Ya, seperti sepasukan tentara. Dan hati-hati, yang namanya akhlak baik atau buruk itu menular. Ya, baik atau buruk seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, matalus nam jalisi salih wa jalisi su kana fi khilqir kan hamil mis wa nafikhin. Ya, persis seperti itu. Bahkan bukan hanya yang lahiriah, batin juga. Batin pun juga tertular. Duduklah dengan orang yang biasa mutakabbirin, murain, seperti itu akan menular. Nah, na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari teman-teman yang buruk. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita teman-teman yang mendorong kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Nah. Baik. Nah, dalam hal ini juga diingatkan oleh Al-Hasan Al-Basri ketika dia ditanya, beliau rahimahullah ditanya, nah, bagaimana kalau, nah, mana yang lebih bagus, kita bergaul dengan orang-orang yang selalu membuat kita apa namanya senang, ya? Dan mereka bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri dengan ada orang-orang yang kalau duduk bergabung bersama mereka membuat mereka takut kepada Allah, takut kepada akhirat, takut kepada neraka. Ya. Nah, duduklah dengan mereka sampai kamu betul merasa akhirnya mendapatkan keamanan. Dalam artian apa? Nah, timbul rasa aman, artinya harapan, optimis. Nah, di akhir hayat itu berani mendapatkan keamanan karena selalu ingat dengan adanya azab Allah di depan. Nah, jangan bergabung dengan orang-orang yang buat kita artinya bersenang terus, gembira terus, tahu-tahu terjatuh dalam perkara-perkara yang makhawif, menakutkan. Ya. Nah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Nah, masing-masing orang tahu kadar dirinya, dan semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Ini kita menyelidiki membahas tentang doa, perbanyak dengan berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada